بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان الكرام رحمني ورحمكم الله Kita sekarang telah berada pada bulan Muharram. Maka ini menunjukkan telah bertambahnya umur kita, ya, usia kita, sehingga penting bagi kita untuk melihat kembali, mengoreksi kembali apa yang telah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menuju perjalanan akhirat? Sudahkah kita berbekal? Sudahkah kita menyiapkannya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berkenaan dengan bulan Muharram ini, ada baiknya kita murojaah kembali amalan-amalan yang disyariatkan di dalamnya. Sehingga bisa menjadi modal atau bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan amalan-amalan yang disyariatkan, di antaranya amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Muharram. Dan hati-hati dari berbagai macam amalan yang tidak disyariatkan, tidak dicontohkan oleh Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terjatuhnya sebagian kaum muslimin ke dalam amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. yang sudah tentu amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mardud, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka wajib dalam setiap amalan kita mutaba'ah, mengikuti petunjuk dan teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah seseorang mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram ini adalah iktsarus siyam fi, memperbanyak puasa-puasa sunnah. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Ini termasuk dari amalan yang disyariatkan di bulan Muharram. Dan ini hukumnya sunnah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyam ba'da ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al faridah salatul lail. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan sebaik-baik sholat atau sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah sholatul lail, sholat malam, sholat tahajud. Ini sholat yang paling afdol setelah sholat wajib. Asyahid, yang menjadi syahid pembahasan kita di sini adalah afdolus siyam ba'da ramadhan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdol setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah, maka berdasarkan hadis ini disunnahkan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sebagaimana disunnahkan juga memperbanyak puasa di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Sebagaimana pembahasan yang sudah berlalu. Nabiuna sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan-bulan tersebut. Kemudian ada sedikit pembahasan tentang memperbanyak puasa di bulan Muharram dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yaitu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Padahal di sini disebutkan bahwasannya puasa yang lebih afdol setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak memperbanyak puasa di bulan Muharram. hanya saja amalan yang datang dari beliau, beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sehingga seperti ada iskal ya. Nah, ada iskal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sementara beliau ya, di bulan Muharram itu tidak atau belum memperbanyak puasa. Ya. Tidak seperti di bulan Sya'ban. Oh, di bulan Sya'ban banyak riwayat-riwayat dari beliau. Ya. Bahwasanya beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sebagian para ulama mengatakan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperbanyak puasa di bulan Muharram, padahal puasa yang paling afdol setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Para ulama menyebutkan alasan-alasan kenapa bisa terjadi demikian. Di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama adalah dimungkinkan atau dimungkinkan beliau sering di bulan Muharram itu mengalami uzur-uzur. Nah, contohnya seperti uzur safar ya, yang menyebabkan beliau tidak berpuasa. Nah, atau mungkin uzur sakit ya, atau uzur-uzur yang lainnya yang menyebabkan beliau tidak memperbanyak puasa di bulan Muharram. Nah, ini salah satu alasannya ya, dimungkinkan seperti ini. Juga dikatakan ya, dimungkinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, baru mengetahui keutamaan puasa di bulan Muharram itu di akhir umurnya. Ya, di akhir umurnya. Nah, beliau baru mengetahui tentang keutamaan puasa di bulan Muharram lebih baik dari puasa-puasa yang lain. Nah, itu puasa-puasa sunnah yang lain. Nah, sehingga tidak ada iskal. Tidak ada iskal tentang disunnahkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Maka bagi mereka yang memiliki kemampuan dalam hal seperti ini, memiliki kemampuan untuk banyak berpuasa ya, maka istahidu ya, bersungguh-sungguh. Nah, ya. Karena mungkin dia di sisi lain ada kekurangan, dari sisi sedekah dia ada kekurangan misalkan. Nah, dari sisi sholat malam ya, dia ada kekurangan ya, mungkin jarang ya. Nah, ya. Atau amalan-amalan yang lain. Namun kalau puasa dia kuat dan senang, gemar ya, maka istahidu, bersemangat, bersungguh-sungguh, dimanfaatkan. Karena masing-masing seseorang ya, dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah ya, itu kadang masing-masing berbeda kemampuannya. Ya. Ada yang lebih gemar bersedekah ya, tapi punya kekurangan dalam hal sholat malam misalkan, atau dalam hal puasa atau yang lainnya. Nah, tapi kalau sedekah masya Allah jangan ditanya ya. Nah, ada yang masya Allah lebih bersungguh-sungguh kepada ibadah sunnah sholatul lail, sholat malam. Nah, kalau ibadah yang lain, puasa misalkan, mungkin dia berpenyakit ya, tidak mampu banyak berpuasa ya, sering jatuh sakit. Nah, Dalam hal sedekah juga dia kurang karena memang kondisi perekonomian yang terbatas. Ya. Tapi kalau sholat malam jangan ditanya. Ya. Jadi masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Maka yang memiliki kemampuan untuk memperbanyak puasa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Baik. Kemudian yang berikutnya, di bulan Muharram itu sendiri ada satu jenis puasa yang lebih khusus lagi. Ada satu jenis puasa yang lebih khusus lagi dan lebih tersendiri lagi dalilnya. Apa itu? Disunnahkannya untuk berpuasa di hari Asyura. Disunnahkan untuk melakukan puasa Asyura, yaitu puasa di hari Asyura. Apa itu Asyura? Asyura itu adalah al-yaumul asyir minal muharram. Hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Tanggal 10 Muharram itu namanya Asyura. Dan disunnahkan puasa pada tanggal tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda su'ila. Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu berkata, su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an siyam yaum Asyura. Kata Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa di hari Asyura. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukaffiru sanatal madiyah. Yukaffir as-sanatal madiyah, menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu. Menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu. Ini menunjukkan keutamaan yang besar dari keutamaan puasa Asyura. Maka tidak sepantasnya kita terluput dari keutamaan ini. Menggugurkan dosa-dosa yang sudah berlalu. Kita sadar berapa banyak dosa-dosa kita. Yang kita kerjakan selama setahun yang lalu. Yang kalau kita hitung, wah, sudah gak terhitung. Jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkan amalan yang sedikit tetapi pahalanya banyak. Keutamaannya besar. Di antaranya ini, puasa Asyura yang dilakukan itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu. Ini rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian perlu diketahui bahwasanya dosa-dosa yang diampuni atau yang terhapus adalah saghair dzunub, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tahtaju ila taubah, membutuhkan kepada taubat. Supaya terhapus, supaya gugur, itu butuh kepada taubat. Kalau dosa besar. Nah. Yang demikian karena puasa di bulan Muharram itu, puasa di hari Asyura, itu tidaklah lebih utama daripada sholat lima waktu atau sholat Jumat atau puasa Ramadan. Sedangkan sholat lima waktu, sholat Jumat dan puasa Ramadan, keutamaannya adalah menggugurkan dosa-dosa kecil, tidak menggugurkan dosa-dosa besar. Ini sholat lima waktu, sholat Jumat dan Ramadan. Padahal ini lebih utama daripada tadi puasa Asyura. Maka ini menunjukkan dosa yang digugurkan pada puasa Asyura adalah dosa-dosa kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahun idza istunibatil kaba'ir." Salat yang lima waktu dan salat Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, kemudian puasa di bulan Ramadan, dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, itu menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya jika dia menjauhi dosa besar. Artinya dosa-dosa yang digugurkan karena sebab amalan sholat lima waktu, sholat Jumat dan puasa Ramadan adalah dosa-dosa kecil. Maka gak mungkin kalau sekedar puasa Asyura yang digugurkan adalah dosa-dosa besar. Karena dia tidak lebih utama daripada sholat lima waktu, sholat Jumat dan dan puasa Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa yang digugurkan pada pada puasa Asyura adalah dosa-dosa kecil. Bagaimana membedakan dosa kecil dosa besar? Harus tahu definisi dosa besar. Apa itu dosa besar? Dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam oleh syariat dengan laknat, murka, siksa, atau azab, atau dosa yang pelakunya dikenakan hukuman had di dunia, hukuman had cambuk atau potong tangan atau rajam atau yang lainnya, atau qisas, dari hukuman-hukuman had di dunia, maka semua dosa yang ada hukuman hadnya itu dosa besar. Demikian pula dosa yang disebutkan dalam hadis, pelakunya dilaknat misalkan, atau Allah murka kepadanya, atau diancam dengan siksa di neraka dan yang seterusnya. Ini definisi dosa besar. Selain itu, maka dosa-dosa kecil. Baik. Kemudian selain puasa pada tanggal 10 atau puasa Asyura dari bulan Muharram, juga disunahkan untuk berpuasa satu hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 Muharram, yang diistilahkan dengan puasa Tasu'a. Tanggal 9-nya. Apa dalilnya disunahkan juga puasa pada tanggal 9? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahwasannya diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan puasa Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk puasa Asyura, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, innahu yawmun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura ini yang kau berpuasa padanya adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, mereka juga mengagungkan hari ini, hari Asyura ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaum at-tasi'." Kalau begitu, tahun depan insyaallah kita akan puasa juga tanggal 9-nya. Berarti 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Dalam rangka apa ini? Menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena beliau semangat untuk menyelisihi amalan-amalan Yahudi dan Nasrani. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kesungguhan beliau untuk menyelisihi amalan-amalan Yahudi dan Nasrani. Sampai dalam masalah puasa Asyura beliau pun ingin menyelisihi mereka. Sehingga beliau mengatakan, kalau begitu tahun depan kita akan puasa pada tanggal 9-nya. Namun beliau tidak sampai di tahun berikutnya. Tidak sampai pada bulan Muharram berikutnya, beliau telah meninggal dunia. Baik. Demikian pula dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mengatakan, "Sumut tasi' wal ashir khaliful yahud." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, perawi hadis tadi, kata beliau, "Puasalah kalian pada tanggal 9 dan tanggal 10 dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi." Sehingga disunahkan untuk berpuasa 2 hari pada tanggal 9 dan tanggal 10. Kemudian apakah juga berpuasa pada tanggal 11? Apakah boleh puasa yang digabungkan dengan tanggal 10 adalah tanggal 11-nya? Datang riwayat dalam Musnad Ahmad rahimahullahu taala dari jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma juga, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sumu yauma Asyura wa khalifu fihi al-yahud. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman." Puasalah pada hari Asyura dan selisihilah padanya orang-orang Yahudi. Maka puasalah kalian sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Berdasarkan riwayat ini dalam Musnad Ahmad ini, sebagian para ulama berpendapat bolehnya disunahkannya berpuasa 9-10 atau 10-11. Berdasarkan riwayat ini. Taib. Dan sebagian yang lain hanya mengatakan disunnahkan puasa itu tanggal 9 dan tanggal 10 saja. Baik. Mereka beralasan lemahnya hadis ini. Lemahnya hadis tadi, puasalah sehari sebelumnya atau puasalah sehari setelahnya. Nah, mereka memandang hadis ini lemah. Nah, belum bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena dalam perawinya terdapat perawi dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Naam Ibnu Abi Layla. Nah, Ibnu Abi Layla kedudukannya dhaif. Demikian pula ada perawi yang bernama Dawud Ibnu Ali. Dawud Ibnu Ali juga kedudukannya lemah. Nah, dalam periwayatan hadis. Ya. Baik. Sehingga sebagian beralasan dengan lemahnya hadis ini, yang disunahkan dalam puasa tersebut hanyalah puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Juga berdasarkan alasan hadis Abdullah bin Abbas yang sebelumnya yang sudah kita baca. Ketika beliau diberitahu, ya Rasulullah, ini hari ini hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka beliau mengatakan, apa? Kalau begitu tahun depan kita akan puasa tanggal 9. Nah, tapi beliau tidak nyampe ke tahun berikutnya. Beliau tidak mengatakan kalau begitu besok kita puasa lagi. Ya, nah, besok kita puasa lagi tanggal 11. Baik, maka sebagian para ulama beralasan dengan hadis alasan ini. Nah, mereka mengatakan yang disunnahkan adalah puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, baik. Al-masalah khilafiyah. Nah, bagi yang berpendapat bolehnya tanggal 10-11, nah, silahkan jika memiliki adillah, hujjah, ya, yang tenang pada hatinya. Ya. Nah, kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan faedah yang lain, ya. Nah, itu jika tidak jelas tanggal 1 Muharramnya. Nah, artinya ragu tanggal 1 Muharram ini kapan, ya. Jika ragu, maka boleh berpuasa selama 3 hari. Boleh berpuasa selama 3 hari. Yang asumsinya adalah tanggal 9 atau tanggal 10. Nah, tanggal 9, 10 atau 11. Nah, karena tadi, ya, ragunya ketika memasuki bulan Muharram. Nah, ragu tanggal satunya. Sehingga taib, supaya dia mendapati tanggal 9 dan tanggal 10, ya, maka dia puasa 3 hari. Nah. Baik. Kemudian yang terakhir, ya. Yang terakhir. Naam, tentang hikmah disyariatkannya puasa pada tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura. Apa hikmahnya? Nah, hikmahnya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal Asyura, tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumuna?" Hari apakah ini yang kalian berpuasa padanya? Ya. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, "Hadza yaumun adzim, najjallahu fihi Musa wa qaumah." Ya, "wa aghraqa Fir'auna wa qaumah, fa shamahu Musa syukran, fa nahnu nasumu." Kata orang-orang Yahudi, ini adalah hari yang agung. Hari yang di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Musa dan kaumnya. Yaitu hari diselamatkannya Musa dan kaumnya. Dan hari ditenggelamkannya Fir'aun dan kaumnya. Maka Nabi Musa berpuasa di hari itu dalam rangka bersyukur kepada Allah, maka kami pun, ya, karena mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, maka kami pun, kata orang-orang Yahudi, kami pun berpuasa. Nah, di hari tersebut. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Ya, kami lebih berhak dan lebih utama untuk mengikuti Musa alaihi salatu wasallam daripada kalian. Nah, sehingga beliau pun berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Nah. Baik, ini hikmah disyariatkannya puasa naam pada tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Naam, sebagai murojaah, ya, mengulang-ulang pembahasan pelajaran. Naam, yang pembahasan ini sudah kita bahas tahun yang lalu juga, ya. Kita ulang-ulang. Naam. Tidak mengapa walaupun hanya setahun sekali kita ulang, naam, untuk mengingatkan amalan yang mulia ini. Dan insyaallah besok tanggal berapa? Tanggal 9. Nah, maka jangan terluput dari keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.